بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأجعلنا ببركته وسرره في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أسفوريا صحيفة 11 فاس Al-Hadis Asani Asyara. Al-Hadis utaiki iku Hadis Asani Asyara kang kaping 12 iku An Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu amin. Kolam biko sinten Ikrimah suila den takoni sapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Angkau lihi ta'ala sangking pangandikane Allah ta'ala rupani pangandika wa naza'na ma fi sudurihim min khilin al-ayah sing artine kurang lebih wa naza'na lan ngilangake sopo ingsun Allah ma ing perkara fi sudurihim kang tetep ing dalem atine ahli jannah bayani min khilin sangking unek-unek menghilang saking unek-unek kola ngendika sapa annabi ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kola ngendika sapa annabi alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane ida kana ing dalem nalikane tenemu apa yaumul kiamat dino kiamat apa yaumul kiamat dino kiamat yukta den tekaake apa apa bisaririn amben utawa amparan amben utawa amparan min yakutin saking yakut batu yakut min yakutin saking batu yakut hamro'a kang abang hamro'a kang abang Isrina ing dalem 20 apane milan mile 20 mil Allah menghantarkan semacam apa kayak permadani dari batu yakut fi isrina iku ing dalem 20 laisa ora ono iku fi ing dalem sarir apa sodon pecah wala faslun lan ora pisah di dalam 20 mil itu batunya tersebut tidak ada yang pecah ataupun yang terpisah wala faslun lan ora ono pisah iku maujud mu'allakun kang den gantungake bi qudratillahi kelawan kekuasaane Allah al-jabbari kang maha murba meseso Al-Jalla moho agung opo jalaluhu sifat agungnya Allah Jalla jalala faya jelisu semacam katus permadani dari batu yakut yang sepanjang 20 mil itu ngawan faya jelisu mongko lenggah alaihi ngatasi sarir sopo Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lenggah keninggile Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq summa yutamu konuliten teka ake opo bisa ririn kelawan amben utawa amparan hamparan kayak permadani min yakutin sangking yakut sofro akan kuning ala sifati sarir ula ingatasi sifat amparan kang awal sami setelah itu dikatakan juga hamparan dari yakut yang berwarna kuning fayadri sumongko lungguh alaihi ngatasi sarir sing warna kuning sapa Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Sumayuk tak mengkonduli dan teka ake bisari dan melawan hamparan meniakut dan samping yakut Habro'a kang ijo, warnanya ijo misalnya Habro'a kang ijo ala sifat dirulah ingatasi sifat kang awal podo sampai sing awal sifatnya 20 mil tidak ada yang pecah ataupun terpisah utuh. Faya jelisu mongko lunggu alaihi ngatasi sarir sing ijo sing terakhir sopo Utsman bin Affan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu summa yuta mongko nulis dan teka api disaririn kelawan hamparan abayo abayado kang putih abayado kang putih. Selanjutnya yang keempat ada hamparan dari batu yakut sejauh 20 mil warnanya putih ala sifatin mulai ngatasi sifat kang awal sami mawon sifatnya 20 mil faya jadi sumong kolugo alaihi ngatasi sadir aliyab soto Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah tumayyumaru mongkonuli perintah sapa Allah taala perintah-perintah al-asirata ing piro-piro amparan empat tadi diperintah oleh Allah ayyatiro yen to mabur apa asira ayyatiro yen to mabur sapa asira apa asira mabur fil hawa'i ing dalam awang-awang fil hawa'i ing dalam awang-awang jadi semacam permadani dari batu yakut terus oleh Gusti Allah sikengken terbang fatoro mongko mabur opo asira bihim kelawan khalifah sekawan sanang damelaken piyambak rugi bihim kelawan khalifah empat rupane Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Empat hamparan itu akhirnya terbang bersama membawa empat khalifah itu, khalifah Rasul. Mabur-mabur fatara mongko mabur bihim kelawan khalifah empat, khalifah empat opo al-asirratu. Hamparan ila tahta zillil arsil ila tahta zillil arsillahi maring misore yupi arasi Allah terbang menuju bawah arasnya Allah fatatia moko teko alaihi mengatasi khalifah empat khalifah sekawan lalu opo hainatun omah muto apa hainatun omah muto maknanya apa ini? Mungkin maksudnya gedung atau omah gede min darin taibi saking inten kang bagus didatangkan gedung yang terbangun dari permata yang sangat indah lau jumiat lamun den kumpulake sapa ahli samawati ahli ini piro-piro langit wal ardi kang bumi asabi kang pitu saeme ahli langit pitu lan bumi diklumpukne wa kullu malan saben-saben perkara bihi makan tetep ing dalem antarané sama wal ard bayane min khalqillah taala nyatane saking piro-piro makhluke Allah taala lakanat mongko yekti ono opo ahli samawat ila akhirihi lakanat mongko yukti ono opo ahli samawat ila akhirihi ono iku fi zawiyatin ing dalem pucuke ono iku fi zawiyatin ing dalem pucuke di ujungnya saja min zawaya tilkal haimati tilkal khaimati tilkal haimati khaimati khaimati tilkal khaimati saking piro-piro pucuke mengkono-mengkono omah muto saking piro-piro pucuke mengkono-mengkono omah muto artinya setelah itu didatangkan gedung yang sangat besar sekali yang terbuat dari permata yang sangat bagus dan gedung itu besarnya diibaratkan sahenee penghuni langit dan bumi bahkan seluruh makhluknya Allah dikumpulkan itu hanya memenuhi ujungnya saja, pojokan gedung niku mawon, di antara dari pojokan yang lain. Artinya sangat besar sekali gedung niku. Summa yudfa'u monggo nulid den pasarake apa khaimah gedung itu ilaihim maring khalifah sekawan, ilaihim maring khalifah arba, ilaihim maring khalifah arba nggih. Arbaun pengenane tum makrene sebenarnya papa ilmu lho tum yudfa'u monggo nulid den pasrahake utawa diwehne ilaihim maring khalifah sekawan opo arba'u ka'satin papat piro-piro kelas, empat ruangan dari gedung besar itu diberikan empat ruangan ka'sun utawi kang sak kelas ikuli Abi Bakrin katuene Sayyidina Abi Bakar wa ka'sun utawi kang sak kelas ikuli Umrin ikuli Amrin katuene Sayyidina Umar wa ka'sun utawi kang sak kelas ikuli Usmana katuene sahabat Usman wa ka'sun utawi kang sak kelas ikuli Ali katuene sahabat Ali ridwanullahi ta'ala alaihim amin ajmaina halis kabehane ridwanullahi ta'ala dene Allah ta'ala mauluhu sinten Allah iku alaihi muga-muga tetep ing atase ashab sekawan wau ajmaina halis kabehane fayaskuna mongko padha minumi sapa khalifah sekawan padha minumi annasa ing menungso annasa ing menungso fadzalika mongko utahe mengkono-mengkono madhkur iku qauluhu ta'ala ngendikane Allah ta'ala rupane ngendika wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin wa naza'na lan ngilangake sapa ingsun Allah maring perkara di sudurihim kang tetep ing dalem pira-pira atine ahli jannah bayane tum ahlin saking unek-unek ikhwanan halikat di seduluran kabeh ala sururin ing atase amben utawa amparan ala sururin ing atase amparan utawa amben mutaqabilina hale kang adep-adepan kabeh mutaqabilina hale kang adep-adepan kabeh artine niki nerangne riwayat yang menerangkan bahasanya yang dimaksud ayat tersebut menurut sahabat Ibnu Abbas adalah hadis ini. Jadi hadis itu nanti akan diminumi semuanya, setelah itu sudah tidak ada unek-unek elek, semuanya menjadi saudara. Sumaya nuru mengkono li perintah sapa Allah Gusti Allah taala mengulur sinten Allah perintah-perintah jahannam ing neraka jahannam perintah-perintah ayyan kado ayyan to ngobah-ngobahake apa jahannam. Ayam hada yang pemotong bahagia sobo jahannam diamwa jihad kelawan piro-piro napa jenenge gemulahe jahannam diamwa jihad kelawan piro-piro gemulahe jahannam watak diva lan buang opo jahannam buang-buang rawa fido ing piro-piro kaum rofido rawatiga ing piro-piro kaum rafidah wal kufar lan piro-piro kaum kafir. Kaum rafidah niku dikatakan rafidah niku banyak riwayat, tapi ada yang mengatakan rafidah niku tiang-tiang rafidah niku nolak. Rafidah niku kaum sing nolak kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. yang orang-orang yang fanatik terhadap Sayyidina Ali Rafidhah. Ini ada yang mengatakan termasuk Syiah, tapi Syiah yang paling keras. Syiah yang paling keras sing disangking senenge fanatik dengan Sayyidina Ali, akhirnya menganggap bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu tidak pantas menggantikan menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong-wong Rafidhah niki telepon nang jahanam. Sing nyenyek-nyenyek Abu Bakar, nyenyek-nyenyek Sayyidina Utsman. Lan kalih wong kafir. Ala wujuhi mengatasi wajah, ala wujuhi mengatasi wajah jahanam. Ala wujuhi mengatasi wajah jahanam. Artinya aslinya manggone wong kafir itu teng isor, teng askala safil, teng jahanam sing paling isor. Kalih Gusti Allah kok ngluntak nih, kok ngumpul nih. Wus mumbul teng jahanam sing dhuwur teng wajahe jahanam atau di permukaan roko jahanam supaya bisa melihat kedudukan Sayyidina Abu Bakar dan kedudukan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ala wujuhihi mengatasi piro-piro wajahe jahanam payak sifu mongkong buka sapa Allah Gusti Allah an absarihim saking piro-piro meripate rawafid wal kufar matanya dibukakan karena itu disiksa itu matanya rusak-rusak ya. Zalika waqta ing dalem mengkono-mengkono waktu saat itu mereka dinaikkan ke permukaan neraka jahanam untuk melihat momen niku bagaimana Sayyidina Abu Bakar dengan permadani dari yakut merahnya dan sahabat yang lain. Fa yang dulu mongko padha ningali sapa rawafid wal kufar ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam maring panggonane piro-piro sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi lan piro-piro umat dengan Nabi fil jannati ing dalam swarga wayakululan kodong ucap sapa rawafid wal kufar haulai utawi samudayane mengkono-mengkono niku iku alladzina wong akeh sahida kang bejo sapa alladzina sahida kang bejo bihim kelawan alladzina sapa annasu menungso akhirnya mereka bisa melihat sahabat-sahabat rasul dengan kedudukannya dan para orang-orang muslim dan mukmin itu duduk berhadap-hadapan. Itu terus mereka akhirnya mengatakan haulail ladzina sa'idu bihimun nas, mereka lah orang-orang yang sangat beruntung dari sekian manusia. Wasaqaina lan cilaka sapa kita aduh aku iki sing atas summa yuraduna mongko nuli den balekake sapa rawafid wal kufar den balekake ila qa'rijihim maring pira-pira dasare jahanam ila qa'rijihim maring pira-pira dasare jahanam summa qala mongko nuli ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak ora isih binari ing dalam rokok sapa men wong kana kang ana iku fi qulubihi ing dalam atine man apa misqalu habbati sakopote wiji min khardalin saking wiji sawi benih sawi sangat kecil sekali ya. Minal imani nyatane saking iman illa yahruju kejobo metu sapa man minha saking nar bisafaati kelawan syafaat ingsun, bisafaati kelawan syafaat ingsun. Nabi ngendikan barang siapa tidak ada seseorang pun yang di dalam hatinya ada iman, bahkan iman itu sekecil atau seringan biji sawi, pasti dia akan dientaskan dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten niku dinten kula ngendika sapa asah al-imam Alauddin Azan Anz Azan Du Siti Azan Du Siti kampung Sozan Du Siti fi Raudhatil Ulama ini dalam kitab Raudhatil Ulama ngendikane sami'atu krungu sapa ingsun krungu Sa'ad bin Muhammad yang Sa'ad bin Muhammad Al-Astaru Sani kampung so Astaru Sani Al-Fatihu kang alim fikih Az-Zahidu kang ahli zuhud Iku Yahwi riwayat ake Sinten Sa'ad bin Muhammad riwayat ake An Kalabi saking Imam Kalab An Abi Soleh saking Abi Soleh An Ibni Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaulihi dalam ngendikane Allah taala rupane ngendika rubbana yabdul ladzina kafaru law kanu muslimin rubbana terkadang yawaddu ngarep-ngarep terkadang ngarep-ngarep sapa alladzina wong akeh kafaru kan padha kufur sapa alladzina ngarep-ngarep laukanu lamun ono sapa alladzina ono iku muslimina setengah saking piro-piro wong Islam kabeh. Orang-orang kafir itu kadang hatinya bergumam seandainya mereka jadi orang muslim atau kepingin jadi orang muslim. Waruwayalah dari datake An Abi Musa Al-As'ari sangke Imam Abi Musa Al-As'ari isin ahli Tauhid radiyallahu ta'ala anhu amin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sangke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ola Nabi Tauhidkan jenabi idhaj tamah ini puwancan hadisnya. Idza tama ahlun nar fil nar wa ma'ahum man syaa Allah min ahli iblah wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wawasan kan salah-salah. Alhamdulillah.